karena jenuh untuk menjadi agen damai, tapi perlu jenuh untuk selalu berkelahi. Lawan silih berganti, nyaman tampaknya karena kita sering memenangkan perkelahian. Nafsu terkobarkan, amarah terpuaskan, lawan kita hajar tiada henti. Tapi miris, tak pernah kita jenuh untuk berbuat salah, tapi seringkali menjadi jenuh, gelisah dan berhenti untuk jadi agen damai. Padahal seharusnya menjadi agen damai tak pernah kita jenuh. Tak selalu berhasil mendamaikan banyak orang, tapi tak ada alasan untuk menghentikan. 5 perkelahian, 2 berakhir dengan perdamaian, 3 tidak. Jangan Anda kecewa. Bahkan ketika 1 yang berakhir dengan perdamaian, 4 tidak. Anda tak boleh berhenti untuk jadi agen damai. Terus berusaha dan belajar. Karena bisa jadi 1 dari 5 pun tak terselesaikan. Tapi ketika engkau tiada, semangat itu akan tetap menyala. Engkau tiada, damai itu terwujud nyata. Tak selalu kita bisa menikmatinya. Tapi jangan pernah lupa, sejarah akan mengukirnya. Keturunan kita akan bangga. Jangan pernah jenuh menjadi agen damai, karena nilainya sangat luar biasa. Jika orang jenuh menjadi agen damai, dunia akan diwarnai dengan kekacauan yang mengerikan, penuh dengan pertikaian yang tak berkesudahan. Jadi, jangan pernah berhenti menjadi agen damai. Jalankan terus, ukir damai. Seberapa energi yang tersedia? Bersama saya, Bigman Sirait.